الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد حديث 76 masih di bab yakin dan tawakal. Ya, hadis 76 wasalis hadis ketiga di bab ini Ani bin Abbasin dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma aidan masih dari Ibnu Abbas juga qala ia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Qala ha Ibrahim, ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai pelindungku dan Dia sebaik-baik penolong. Itu diucapkan oleh Ibrahim hina ulqiya, ketika dia dilempar binar ke dalam api. Wa qalaha Muhammadun. Ini juga diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu, ketika mereka orang-orang musyrikin mengatakan kepada beliau setelah perang Uhud, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ya, orang-orang yaitu musyrikin dari berbagai kabilah telah bersatu lakum untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Fazadahum iman. Namun hal tersebut ternyata malah menambah keimanan para sahabat. Wa qalu, dan mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah penolong bagi kami, pelindung bagi kami, dan Dia sebaik-baik wakil, ya, pelindung. Rawahu al-Bukhari wa huwa fi riwayatin lahu an Ibnu Abbas, masih riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, kana akhir qauli Ibrahim hina ulqiya bin nar, ucapan terakhir Ibrahim ketika beliau dilempar ke dalam api, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah sebagai pelindungku dan Dia adalah sebaik-baik penolong. Nah, fadal dibaca Abbas, ya, lugu hadis dan faedah hadisnya. Wala syarih rahimahullah ta'ala, lugatul hadisi hasbuna kafina al-wakilu al-mufawidu ilaihi al-amru. Qalaha Ibrahim. Ah, ulang. Hasbuna kafina al-wakilu, terus al-mufawwidu. Al-mufawwid itu isim fa'il. Al-mufawwadu ilaihi al-amru. Nanti al-amru naibul fa'il. Dari al-mufawwad. Terus. Qalaha Ibrahim. Nah, kafina maksudnya adalah kafin, hasbuna kafina, yang mencukupkan kami. Al-wakil al-mufawwadu ilaihi al-amru, yang segala urusan diserahkan kepadanya. Terus. Hina jama'u lahul hitabi al-hataba. Al-hataba wa uqadun nari. Wa uqadu. Uqada yukidu. Wa uqadun nara. Haa. Wa alqawhu fiha bilmanjaniqi. Bilmanjaniq. Taib. Ibrahim alaih. Qolaha ini diucapkan oleh Ibrahim alaih salam. Hina jama'u lahu al-hataba. Ketika mereka mengumpulkan kayu bakar, ya, untuk Ibrahim. Wa auqadu an-nara, dan mereka menyalakan api, ya, kemudian mereka melemparkannya ke dalam kobaran api tersebut bil manjaniq, dengan manjaniq yaitu alat ketapel besar. Tolong nyalain kipasnya, ya, alat ketapel besar, tahu ketapel yang digunakan untuk melempar, ya, sehingga Nabi Ibrahim masuk ke situ, ya, dan di Ibrahim alaihissalam ketika berada di dalam api itulah saat-saat yang paling nikmat dari beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan api tersebut menjadi dingin. Allah berfirman, "Kuni ya naru, ya kuni bardan, ya naru kuni bardan wa salaman." Wahai api, jadilah engkau dingin, enggak sebatas dingin. Kalau dingin aja bisa beku mati. Wa salaman, dan menjadi sebab keselamatan ala Ibrahim, bagi Ibrahim. Terus, ya. Fadal hadis fadlut tawakkul. Semua diarokatin, jangan. Fadlul hadisi. Apa? Hadisu fadlut tawakkuli ala Allahi azza wa jalla wa daruratihi fil mawaqif. Apaan itu? Wa daruratuhu fil mawaqifi. Al-harajah. Al-harajati. At-ta'assi bil anbiya'i wal muqarrabina ila Allahi ta'ala bid du'ai wa tawakkuli ala Allahi ta'ala. Baca kitab jangan asal-asalan. Ya. Asal-asalan. Gak bener itu. Jangan asal nebak baca kitab itu. Ya, tadi berapa kali si Abbas asal nebak kayaknya. Ya. Naam. Afadal hadisu. Afada yufidu. Kayak gini aja enggak paham. Afada yufidu. Memberikan faedah. Hadis ini memberikan faedah. Ya. Fadlu tawakkuli. Ya. Memberikan faedah. Ya, ini bisa kita baca. Maf'ul bih boleh. Fadla. Ya. Keutamaan tawakal ala Allah Azza wa Jal. Wa daruratuhu. Atau daruratahu. Boleh. Maf'ul bih dari afada. Dan keharusan bertawakal. Fil mawaqifi al harajah, terutama dalam berbagai keadaan atau kondisi-kondisi harajah, genting, gawat, darurat. Nah, apalagi yang kita bisa ambil faedah, at-ta'assi bil anbiya'i wal muqarrabin. Kita meneladani para nabi dan orang-orang yang didekatkan pada Allah Ta'ala, bidu'ai wa tawakkuli ala Allah, dengan berdoa dan bertawakal kepada Allah. Baik, masuk hadis keempat di bab ini. Hadis 77. Rabi'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidatit thair. Ya, akan masuk surga aqwam. Ya, suatu beberapa kaum yang afidatuhum, yang hati mereka seperti hatinya burung. Rawi Muslim. Qila maknahu ya mutawakkilun. Nah, dikatakan maknanya adalah orang-orang yang bertawakal. Wa qila qulubuhum raqiqatun, ada yang mengatakan kalbu mereka raqiqah, lembut. Gantian baca Zahid, ya, santri baru. Ya. Eh, antum enggak ada bukunya? Hah, udah, sudah ada. Kok tadi tukeran? Oh, antum yang enggak punya. La haula wala quwata illa billah. Nah, terus baca. Wal syarih lughatul hadithi aqwamu aqwamun jami'un wa jami'un, ini salah-salah ini coba jam'un jam'un jam'un wahiduhu qaumun wal muradu bihi jama'atun minar rijali wan nisa'i. Naam, lughatul hadis. Ya, kata Nabi kan yadkhulu al jannata aqwamun, akan masuk surga aqwam. Aqwam dia adalah jam'un, jama' wahiduhu mufradnya, bentuk tunggalnya qaumun, kaum. Yang dimaksud di sini adalah jama'atu minar rijali wa nisa, sekelompok jama'ah dari kalangan pria dan wanita. Ah, terus afad al hadithu al-hassu al-hassa al-hassa ala tawakkuli warakatil qalbi. Warikatil qalbi. Fa innahuma min asbabi dukhulil jannati wal fawzi bina'imiha. Al mu'minu al mutawakkilu ala Allah Ta'ala la yahmilu fi qalbihi humma apa itu? Itu fa'il dari yahmin. Ah, ini asal-asalan bacanya. Hammun ma'isyat. Ma'isyatahu. Oh ya. La yahmilu fi qalbihi hammun. Hammun fa'il. Ya. Atau hammu ma'isyatihi mudhaf, ya. Terus Warizkihi fahuwa kattairi alladhi yas'a liyaumihi. Ana, afadal hadisu. Ya, hadis ini memberikan faedah al-hassa ala tawakkuli wa riqqatil qalbi. Anjuran untuk bertawakal kepada Allah. Tawakal itu ya at-tafwid. Ya, kita berserah diri kepada Allah. Ma'a akhdil asbab, dengan tetap melaksanakan sebab. Ya. Tapi la yaltafit, tidak menoleh kepada sebab. Tidak menoleh kepada sebab setelah melakukan, setelah bertawakal. Maka apapun hasilnya tidak disandarkan kepada sebab. Sandarkannya kepada Allah. Ya. Nah. Fa innahuma, maka keduanya tawakal dan kolbu yang lembut. Keduanya itu min asbabi dukhul jannati wal fawzi bina'im. merupakan di antara sebab masuk surga dan bahagia dengan berbagai kenikmatan di surga. Al-mu'minu al-mutawakkilu 'ala Allah, maka seorang mukmin yang bertawakal pada Allah, la yahmilu fi qalbihi hammu ma'isyati, maka kegundahan kehidupannya itu tidak akan membawa dia, membebani dia. Ya, warizqihi maupun kegundahan akan rezekinya. Wa huwa qatairi, maka dia seperti burung. Alladhi yas'al yawmihi, yang dia tetap berupaya untuk sehari-harinya, kebutuhan sehari-harian. Nah, al-khamis, hadis yang berikutnya yang kelima di bab ini atau di hadis ke-78. An Jabir radhiyallahu anhu annahu ghaza ma'an nabi. Ghaza yaghzu, apa artinya ghaza yaghzu? Berperang. Bahwa beliau pernah berperang bersama Rasulullah, ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah SAW, ya, kibala Najdin, ya, di arah Najd. Falamma qafala, qafala raja'a. Maka tatkala Rasulullah SAW kembali, qafala ma'ahum, maka Nabi SAW kembali bersama mereka. Fa'adrakathum al-qa'ilah. Namun al-qa'ilah waktu, ya, tidur siang, itu menjumpai mereka. Fi wadin kasiril idha'i, di sebuah lebah yang banyak idha', pohon berdurinya. Fanazala Rasulullah, maka Rasulullah SAW singgah di situ. Wa tafarraqan nas, dan orang-orang pun berpencar-pencar, para sahabat. Yastadilluna bisyajar, mereka berteduh di pohon. Wa nazala Rasulullah SAW tahta samurah, Rasulullah SAW singgah, dia berteduh di bawah pohon samurah. Fa'allaqa biha saifah, maka beliau menggantungkan di pohon tersebut, ya, pedang beliau. Wa nimna naumatan, dan kita tidur. Kita baru tadi pagi belajar, ya, di Al-Muyassar, wazan isim marrah. Apa wazannya? Fa'lah. Fa'latan. Nah ini. Dan kita tidur naumatan. Fa'latan. Sekali tidur. Maksudnya apa sekali tidur? Tidurnya sekejap. Dan kita tidur bentar doang siang-siang waktu itu. Lagi perang. Ya. Fa'ida, idanya idha puja'iyah. Maka tiba-tiba Rasulullah yada'una, memanggil kami. Wa'idha indahu a'rabiyun, tiba-tiba di samping beliau ada musuh ini, orang Arab Badu yang musuh. Bukan orang Arab Badu yang sahabat. Yang musuh, musyrik. Faqala inna hadha ikhtarata alayya. Orang ini ikhtarata, telah menghunuskan, ya, menghunuskan kepadaku sayfi, ya. Ya, pedangku, jadi pedangnya Nabi diambil, dihunuskan ke Nabi SAW. Wa ana na'imun, sedangkan saya sedang tidur. Ya, fastaiqadtu, aku bangun, wa huwa fi yadihi sultan atau sultan. Ya. Boleh dhammah, boleh fathah. Dan dia di tangannya ada, ya, pedang mengkilap yang terhunus. Dia mau bunuh Nabi. Wa qal, kemudian orang tersebut mengatakan, man yamna'uni, man yamna'uka minni, siapa yang mencegah engkau dari diriku? Artinya siapa yang melindungi kau sekarang, wahai Nabi, wahai Muhammad? Ya. Qultu Allah salasan. Aku katakan Allah 3 kali. Ya. Walam yu'aqibuhu. Jadi orang tersebut langsung tersungkur, jatuh ketika Nabi katakan Allah 3 kali. Siapa yang mencegah membelamu, menyelamatkan kau dari diriku? Allah. Pas 3 kali orang tersebut jatuh, pedangnya diambil Nabi. Dan Nabi walam yu'aqibhu, Nabi tidak memberikan hukuman pada orang tersebut. Wa jalasa, kemudian Nabi duduk. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin dalam riwayat yang lain qala Jabirun, Jabir mengatakan, kunna ma'a Rasulillah bidati riqa, kami dahulu pernah bersama Rasulullah SAW dalam zatu riqa. Zatu riqa itu nama perang, ya, nama perang yang Rasulullah SAW bersama para sahabat memerangi, ya, kabilah-kabilah Arab dekat Madinah, ya, musyrikin, ya, kebanyakan mereka Arab Badui, ya. Baik. Fa idza ataina ala syajaratin, maka tatkala kami mendatangi, ya, pohon zalilatin yang rindang, taruknaha, kami biarkan pohon tersebut li Rasulillah, untuk Rasulullah. Jadi sahabat ke tempat lain, biar Rasul di sini. Fa ja'a rajulun minal musyrikin, namun tiba-tiba ada datang seseorang dari kalangan musyrikin menyelinap gitu, ya. Ya, wa sayfu Rasulillah mu'allaqun bi syajarah, sedangkan pedangnya Rasulullah digantung di atas pohon. Fakhtaratahu, kemudian orang tersebut menghunuskan pedangnya ke hadapan Nabi. Ya, takhafuni, kata orang tersebut. Kamu takut gak sama aku? Nah. Ya. Qala la, kata Nabi. Enggak. Ya. Faqala, orang tersebut tanya lagi, "Paman yamna'u kami ini? Siapa yang melindungi engkau dari diriku?" Qala Allah. Kata Nabi, Allah. Wa fi riwayati Abi Bakrin Al-Ismaili, dalam riwayat Abu Bakar Al-Ismaili, fi sahihi, dalam sahihnya, faqala man yamna'u kami ini? Siapa yang mencegah engkau dari diriku? Artinya yang membela engkau dari diriku? Qala Allah. Fasakata as-saifu min yadi. Ketika Nabi jawab, Allah. Pedang orang tersebut jatuh dari tangannya. Fa akhadha Rasulullah. Rasulullah ngambil balik as-saifa, pedang tersebut. Faqal. Dan Nabi balik bertanya, man yamna'uka min? Siapa sekarang yang bisa bela engkau dari diriku? Faqal. Kemudian orang tersebut mengatakan, kun khaira akhidin. Jadilah engkau sebaik-baik orang yang merebut kembali. Artinya, maafin saya dong. Gitu. Nah. Faqal. Kemudian Nabi katakan, tashhadu an la ilaha illallah. Ya wa anni Rasulullah, maukah engkau bersyahadat? Dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Qala la, enggak, kata orang tersebut, enggak mau. Walakinni uahiduka alla uqatilaka. Namun saya berjanji kepada anda, alla uqatilaka. Saya enggak akan memerangi anda. Wala akuna ma'a qaumin yuqatilunaka. Dan saya tidak akan bergabung bersama kaum yang memerangi anda. Fakhalla sabilahu. Nabi membiarkan jalan orang tersebut, artinya melepas dia. Fa'ata ashabahu. Sehingga orang tersebut datang ke kaumnya, teman-temannya. Faqala ji'tukum min indi khairin nas. Orang tersebut mengatakan, saya datang kepada kalian nih dari sebaik-baik manusia. Itu diceritainlah. Nah, tadi ya. Wa qawlu qafala. Nah, dijelaskan di sini oleh Imam Nawawi perkataan Ibnu Jabir, qafala ay raja'a. Kembali qafala, ya. Qafala yaqulu itu artinya raja'a yarji'u. Ya, al-idha' ay syajaratul ladhi lahu syauq, pohon yang memiliki syauq, duri. Makanya tadi saya terjemahkan pohon yang berduri. Ya. As-samurah bi fathis sin wa dhammil mim, samurah dengan difathahkan sin, asyjarah minat talhi, pohon dari talh. Apa itu talh? Wa hiya al-idham min syajaratil idha'. Itu pohon yang besar, ya, yang berduri yang besar. Pohon apa ya kira-kira kalau di Indonesia? Hah, peduri. Tahu deh, kaktus. Ya, waqtarata saif, ya, menghunuskan pedang ai sallahu. Sallahu, yaitu menghunuskannya. Salla yasullu, sallan menghunuskan. Nah. Makanya isim maf'ulnya maslul. Pernah dengar-dengar enggak kalimat-kalimat maslul? Nah, bukunya Ibnu Taimah, Sarimul Maslul. Pedang maslul, terhunus. Itu isim maf'ul dari salla yasullu sallan. Ya, piye deh, terhunus di pedangnya. Sultan ai maslulan. Sultan terhunus. Namun seingat saya sultan itu terhunus ya, dengan ada mengkilap-mengkilap gitulah. Fathu sad wa damiha. Boleh dengan sad, sultan atau sultan. Ya. Bukan sultan yang antum kenal itu pakai huruf sin, salatin ya. Sultan pakai huruf sin, ini huruf sad. Baik, lughatul hadis. Nah. Ya, ya. Kasih tolha. Ya, baca tolha, lughatul hadis. Bismillah. Kama qala syarih rahimahullah ta'ala, lughatul hadithi. Najdin hiya lughatun. Hiya lughatan. Martafa'a minal ardi. Ah, najat itu secara bahasa yang dataran tinggi. Martafa, yang naik dari tanah. Maksudnya dataran tinggi. Najat. Nah, terus? Wal muradu madunal hijazi. Yang dimaksud ini yang bukan daerah Hijaz. Ya. Bukan daerah Hijaz itu Mekah, Madinah di situ. Terus? Al-qailatu waqtul qi, waqtul qailulati. Qailulah. Ya. Qailulah itu waktu tidur siang. Ya, wazannya apa? Qala. Tapi bukannya qulu. Kalau qala ya qulu itu berkata kan? Apa fi'il mudhari'nya? Qala yaqilu. Makanya ada hadis kan? Qilu fa inna syaitan la yaqilu. Tidur sianglah kalian karena setan enggak tidur siang. Ya, setan enggak boci. Nah, bobo siang. Namun waktu qailulah itu yang utama bukan yang kayak kita kenal. Namun ya menjelang zawalus syams. Menjelang tergelincirnya matahari. Jadi sebelum zuhur. Ya, kalau menurut pakar ahli kesehatan sekarang, memang di waktu itu. Tidur antara jam 11 sampai jam 12. Minimal 20 menit. Nah, kalau menurut pakar. Nah, ini para sahabat tidur mereka itu, tidurnya, ya, wanimna, ya, dan kami tidur, ya, naumatan, dalam keadaan tidurnya bentaran. Sekali tidur, sekejap, bentaran aja. Itu dicukup, ya. Dan kayak antum tidur, tidur siang dari 1:30 sampai asar. Aduh, ya. Kawais, tidur siang enggak? Tidur siang, berapa jam tidur siang itu? Hah? 1/2 jam? Sihirlah. 1/2 jam. Awalan tidur siang? Oh, enggak. Masya Allah. Ya. Terus lanjut. Wahiyya naumu fi dhahirati. Ah, tidur di waktu siang. Terus. A'rabi huwa ghawras ibnul. Huwa ghairis. Namanya ghairis. Ini terkenal. Ya, A'rabi, orang Arab Badui yang ya tiba-tiba muncul ketika Rasulullah SAW sedang tidur. Arab Badui kafir ini namanya Ghairis bin Haris. Ya, terus min bani Maharibi alladzi kharaj min bani Maharibi. Gimana coba? Min bani Maharibi lagi. Bingung dia. Maharib wazan apa? Mafail. Ya udah berarti mudah pun nilai majrur majrur bil fathah. Ya udah dibaca. Min bani Maharib alladzina kharaja Rasulullah sallallahu Rasulullah liqitalihim fi ghazwati dhatir riqa'i. Ghauris bin Haris ini dari kalangan Bani Maharib. Yang Rasulullah sallallahu kharaja keluar ya liqitalihim untuk memerangi mereka fi ghazwati dhatir riqa'. Dalam peperangan dhatir riqa'. Ya, yang memiliki riqa. Riqa itu apa sih? Secara bahasa kain penambal. Ya, apa hubungannya perang itu dengan kain penambal? Terus baca. Waqad aslama ba'da hadza wa sahaban nabiy. Eh, wazannya bukan sahaba. Apa? Wa sahiba. Sahiba. Wa sahiba an-nabiy. An-nabiy. Waqad aslama ba'da hadza. Nah, Ghauris bin Al-Haris ini akhirnya masuk Islam setelah itu. Ya. Jadi ada dua orang yang berbeda. Yang satu enggak mau masuk Islam, tapi balik ke kampungnya. Bilang, jiktukum min indi khairnas. Yang kedua, ini masuk Islam dan red yang lain. Ya, baik. Dan dia akhirnya wasahiba an-nabiyya. Dan dia akhirnya bersahabat dengan Nabi SAW. Terus? Sumiyat datur riqa'i li'annahum syaddu ala arjulihim al-khirqa. Bukan khirqa. Khirok. Khirok itu jamak dari khirqoh. Fi'al. Ya. Fi'al. Ya. Jamak killah. Fi'al itu ya jamak dari khirqoh. Apa khirqoh? Cabikan kain. Sobekan kain. Ya. Dinamakan dengan perangnya Dhatur Riqa. Li'annahum syaddu. Karena mereka mengikat ala arjulihim. Di kaki mereka. Mengikatkan apa? Al-khirok. Potongan-potongan kain. Ya, potongan kain. Terus? Min siddatil hurri. Harri. Harri. Wafakadin ni'am. Wafakdi. Wafakadin ni'ali. Wafakdi. Wafakdi. Ah. Wafakdin ni'ali ladaihim. Kenapa? Karena mereka mengikatkan ya ke kaki mereka al-khirok. Fi'al. Jangan khirkun. Salah kalau antum baca khirkun. Khirok. Jama' dari? Khirqah. Ini makanya antum baca kamus. Punya kamus enggak? Ya, baca kamus. Antum bukan orang Arab. Terus enggak punya kamus itu ajaib itu. Talib enggak punya kamus itu ajaib. Ya, baca kamus minimal sehari itu ada 3 kosakata yang baru yang antum hafal. Ya. 3 kosakata baru. Kalau talib apalagi santri baru enggak mau buka kamus dah antum pensiun aja jadi talib. Ya, antum bukan orang Arab, terus yang mau buka kamus mau ngapain? Ya, terus mau ngapain? Mau dapat ilham, mau dapat wangsit biar bisa hafal kosakata? Gak bener kayak gitu. Sehari minimal 3 kosakata atau 5. Ya, hafalin sendiri atau hafalin sama temennya bareng-bareng buka kamus bareng-bareng. Yang saya rekomend, kamus-kamus kecil, saku. Jangan beli yang gede-gede. Ya, apalagi beli yang gede-gede itu. Kamus apa itu namanya? Munawir, munawir lah. Lagu-laguan. Kagak bakal kebaca. Ya, siapa yang punya munawir? Coba tunjuk tangan. Siapa yang pernah kata munawir? Ya, baca selembar aja jangan-jangan gak pernah. Beli yang tipis, saku. Khatamin. Khatamin sekali, ulang lagi sekali. Minimal 3 kali atau 5 kali khatam. Kamus yang tipis-tipis. Setelah itu beranjak ke kamus yang tebalan dikit. Mahmud Yunus yang saya rekomendasiin. Karena itu ada wazan-wazannya. Ya, ada wazannya bagus. Ya, dan kita belajar sorof, buka kamus. Dan penting, kalau ini kan udah belajar sorof, buka kamus bagus, ngerti. Kalau nggak belajar sorof, buka kamus, ya pusing. Ya, coba cari kata Islam di kamus, kagak ada. Ngerti wazannya? Dulu, aslama yuslimu islaman. Oh, berarti cari aslama. Ya, baik. Itu. Jangan sampai hari-hari antum nggak ada buka kamus. Kalau antum nggak mau buka kamus, terus mau ngandelin apa? Hah? Mau ngandelin apa? Ini ngomong Arab di baca kitab, ini kitab tulisan Arab. Mengandelin apa? Ya. Harus buka kamus. Ya. Sehari 3 atau 5 minimal. Kosakata baru. Ada mufradat jadidah yang kita hafal. Yang dihafal bukan yang dibaca. Dihafal. Ya, dihafal. Baik. Makanya tadi pagi kan di pelajaran mendasar saya bilang penting tuh untuk memahami perbedaan isim marrah, isim hayah, itu, ya, penting itu. Terus lanjutnya gimana tadi? Waqila dat. Ah, tahu tadi min syiddatil harri, karena dahsyatnya panas, wa faqdin ni'an, dan karena kehilangan atau ketiadaan sendal ladaihim pada mereka. Terus. Waqila datur riqa'i. Ismu Jabalin qaribun minal madinati fihi biqa'u hamratin. Ah, ini bak lagi-lagi bacanya enggak salah-salah nih karena enggak mau baca kamus. Buqa' di jamak dari buq'ah. Bacanya salah-salah. Kalau enggak mau baca kamus bacanya salah-salah. Buq'ah jamaknya buqa'. Terus biqa'u hamratin. Buqa'un. Dia munsharif, bukan ghairu munsharif. Dan bukan mudhaf. Itu justru setelahnya na'at dari dia. Karena buqa' dia udah mu'annas. Jama' ghairu aqil. Makanya terus dikasih umrah. Terus? Buqa' hamratun. Hamrah. Apa hamrah? Humrah. Humratun. Wasawadun. Wabayadun. Ka'anna hariqa'un. Wada' wakila ada yang mengatakan. Datur riqa' ismu jabalin. Dia adalah nama sebuah gunung. Qaribun minal madinah. Yang dekat kota Madinah. Fihi buqa'un, yang di ya yang di gunung tersebut terdapat buqa', dataran-dataran tanah-tanah yang umrah, yang merah wasawad, yang putih, yang hitam wabayat, yang putih ka'anna hariqa', seakan-akan dia adalah riqa'. Riqa' tadi apa riqa'? Kain, kain tambelan. Terus fasumiya bidzalika. Apa sumiya bidzalika? Maka dia dinamakan dengan hal tersebut. Terus wa kanatil ghazwatu indahu fasumiyat bihi. Wa kanatil ghazwatu indah. Nah, ghazwah tersebut, peperangan tersebut terjadi indahu. Di sekitar daerah situ. Fasumiyat bihi. Maka dinamakan dengan nama riqa' tadi. Terus? Waqila ghairu dhalika. Waqila ghairu dhalik. Ada yang mengatakan, oh bukan kayak gitu kok. Nah, terus? Wa kana dhalika fissanatis sadisati minal hijrati. Nah, dan itu terjadi fissanatis sadisah. Di tahun ke-6 hijriah. Terus salasan ai karara su'alahu salasa marratin. Ah. Ya. Salasan 3 kali yaitu beliau apa orang tersebut karara mengulangi su'alahu pertanyaannya. Pertanyaannya kan tadi gitu. Menyamna'u kamini, siapa yang mencegah engkau? Siapa yang bisa bilang engkau dari diriku? Ya. Dia mengulang pertanyaannya salasa marratin 3 kali. Ya terus wa karara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawabahu kadzalika aidan. Ah, wa qarrara dan Rasulullah SAW juga mengulangi jawaban hal tersebut juga 3 kali. Terus dzalilatun katsiratuz dzilli. Ah, dzalilah yaitu katsiratuz dzilli, yang banyak naungannya, banyak tempat teduhnya, ripuhannya rindang. Terus kun khairu akhirin ai bi antafwa watasfaha. Baik, kata orang tersebut setelah pedangnya jatuh diambil oleh Nabi, dia udah nyerah. Ya, kata dia kepada Nabi, kun khaira akhirin. Jadilah engkau sebaik-baik orang yang mengambil pedang, ay bi antafwa, yaitu engkau dengan maafkan, watasfaha, engkau bebasin, ya, engkau ampuni. Terus watuqabila sayyi'ata bil hasanati. Watuqabila, dan kau balas keburukan dengan kebaikan. Nah, terus khallasabilahu. Khallasabilahu manna 'alaihi wa atlaqahu. Ah, manna 'alaihi, itu dengan dianugerahkan kebebasan padanya, wa atlaqahu, dan dia lepas. Nah, dan dia lepaskan. Baik. Nah, siapa yang baru? Coba santri yang baru. Gani, baca Gani. Santri baru suruh baca terus ini. Thumma qala Syari rahimahullah ta'ala, afada al-hadithu syaja'atun nabi sallallahu alaihi wasallam wa sabatu qalbihi amamal mukhatiri. Ma khatiri. Ma fa'il. Terus. Wa thiqatuhu billahi ta'ala. Wasidqu tawakkulihi alaihi wa husna. Wah, kenapa mansub? Wa husnul. Antum bisa mansub tadi dari awal, afadal hadisu syaja'atan nabi. Ya, syaja'atan nabi. Ega, wasidqu tawakkulihi ila alaihi wa husnal iltija'i ilaihi. Baru begitu. Ini marfu, maktubnya mansub. Itu kacau ya. Terus. Wa husnal iltijai ilaihi atharat tawakkuli ala Allah ta'ala fil khulasi. Jangan apa, asarat tawakkuli ala Allah ta'ala fil khulasi minash shada'idi. Ah, minash shada'idi, mafa'il. Terus afwun nabi sallallahu alaihi wasallam wa karrama. Kita anggapnya mansub ya, memberikan faedah afwan nabi wa karrama. Afwan nabi sallallahu alaihi wasallam wa karrama khalqihi. Wa adam intiqamihi li nafsihi. Wa ba'da nazarahu. Wa ba'da nazarihi fil umuri wa husna ma'alijadi. Wa zana pada masdar ya'alaja yu'aliju. Fa'ala yufa'ilu ma masdarnya. Mufa'ala berarti mu'alajatihi linnufusi lijalbiha ila al-haqqi. Banyak latihan. Enggak apa-apa. Ya, santri-santri yang baru baca salah-salah dikit enggak apa-apalah. Fawaiz ya. Ya, afadal hadis. Hadis ini memberikan faedah syaja'atan Nabi, bagaimana keterangan bagaimana keberanian Nabi berani. Ya, dan perlu antum ketahui ketika di tahun ini perangnya terjadi tahun berapa? 6 Hijriah. Berarti usia Nabi berapa waktu itu? 40. Hah? 46 gimana? Orang 6 Hijriah udah di Madinah. Nabi aja dakwah di Mekah sampai usia 53 tahun. 53 tambah 6. Berarti berapa? 59. Tuh. 59 jadi panglima perang di Gurun, di Arab. Bukan di Tambun. Ya. Panglima perang. Tuh bayangin fisiknya Nabi. Terus ditodong musuh. Panjam naukabindi. Allah, kata Nabi. Coba aki-aki zaman sekarang. Ampun cucu. Ya, 59 tahun. Perang di panas terik. Apalagi kalau kita baca kisah perang Tabuk. Wah, mengerikan. Ya. Itu. Di gunung yang tandus. Yang sampai sendalnya gak ada. Akhirnya diikat pakai kain. Karena kakinya bisa rusak, hancur. Oh, ya, itu Nabi itu. Jadi panglima perang. Apalagi kalau kita lihat keberanian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Hunain. Ya, di perang Hunain. Ketika dalam hentakan pertama orang-orang Hunain ini kan jago panah. Sahabat mundur, Nabi maju sendiri. Pakai kuda? Enggak, pakai keledai lagi. pakai keledai maju sendiri. Ya. Nah, seorang muslim harus menghindari namanya pengecut. Ya. Nabi mengajarkan kepada kita doa berlindung dari pengecut, sikap pengecut. Ya, seberani. Ya. Kamu boleh takut sama musuh. Wasabata qalbihi, bagaimana kokohnya kalbu beliau? Amamal makhatir, di hadapan berbagai mara bahaya. Wasiqatahu, dan bagaimana beliau sangat percaya, beriman, yakin billah, kepada Allah Ta'ala. Ya. Juga hadis ini memberikan faedah, wasidqa tawakkulihi, bagaimana jujurnya tawakal Nabi alaih kepada Allah. Wa husnal iltija ilai, bagaimana Nabi begitu baik dalam minta iltija, perlindungan kepada Allah. Ya. Baik. Hadis ini juga memberikan faedah asarat tawakkuli, dampak pengaruh tawakal. Allah, tawakal pada Allah Ta'ala fil khalas minasyada'id. Ya, untuk terlepas atau terbebas dari berbagai situasi genting. Nah, hadis ini juga memberikan faedah afwan Nabi wa karama khalq, ya. Khuluqihi, khuluq bukan khalq. Ya, hadis ini memberikan faedah juga bagaimana pemaafnya Nabi dan mulianya khuluq, akhlak beliau. Wa adam intiqamihi, dan beliau tidak membalas dendam li nafsihi, untuk membela diri beliau. Wa ba'da nadharihi fil umuri. Tadi pagi saya sudah kasih tahu tuh. Nadhara yanzuru nadharan, kalau muta'addi dengan huruf fi maknanya apa? Menolong. Kok menolong? Mengamati, itu. Ya, meneliti, mengkaji. Kalau muta'addi dengan huruf ilah, melihat. Tapi kalau tanpa muta'addi dengan huruf apa, huruf jar apapun, berarti maknanya apa? Intizar, menunggu. Ya. Setelah beliau mengamati fil umur dalam berbagai hal, wa husna mu'alajatihi, dan bagusnya mu'alajah di sini jangan kita terjemahkan alajah yu'alijum mu'alajah, pengobatan. Maksudnya terapi. Ya, linufus, untuk jiwa. Lijalbiha, untuk menariknya ilal haq, kepada kebenaran. Kan orang tersebut pulang ke kampungnya. Masih tahu bagaimana ya perilaku Nabi SAW atau perlakuan Nabi kepada dia. As-sadisu min an Umar. Yang keenam hadis ini dari bab ini atau hadis 79 an Umar, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah, aku mendengar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, "Law annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, sebenar-benar tawakal, "la razaqakum," maka tentulah Allah, lamnya lam jawab law, tentulah Allah akan memberikan rezeki kepada kalian, kama yarzuqut tayra taghdu khisaman, sebagaimana Allah memberikan rezeki pada burung yang burung tersebut pergi di pagi hari khisaman dalam keadaan lapar, wa taruhu bitanan, pulang sore hari bitanan, perutnya penuh kenyang. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan wa ma'nahu tadhabu awwalan nahar, kata Al-Imam Nawawi, maknanya burung itu pergi di awal siang, awal pagi. Hisoman ay domirotal butun. Domiroh itu perut kosong, lapar. Minalju, perutnya kosong karena lapar. Watarji'u akhirun nahar, pulang di akhir siang, itu sore. Bitonan ay mumtali atal butun, perutnya udah mumtali'ah, udah penuh, kenyang. Nah. Hai, barakallahu fikum. Ya. Saja yang baca ya, biar cepat ya. Lugatul hadis, haqqa tawakkulih, ya, sebenarnya tawakal ay tasdukun, kalian jujur fi'timadikum, dalam bersandarnya diri kalian Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, bisa iri ahwadikum, dalam segala hal kondisi kalian. Afadal hadisu, hadis ini memberikan faedah, al-hassa ala tawakkulih, anjuran untuk bertawakal Allah kepada Allah Ta'ala, bisidqin wa yakinin, dengan jujur tawakalnya, dengan yakin fi kulli sya'nin minasy-syu'uni, dalam berbagai hal urusan, dalam berbagai perkara. Apalagi yang kita bisa ambil faedah dari hadis ini, al-akhda bil asbabi was-sa'ya fi talabi rizqi min sidqi tawakkuli 'ala Allah Ta'ala, yaitu mengambil sebab, kita melaksanakan sebab, berupaya untuk mencari rezeki, ya, min sidqi tawakkuli, ya, yang itu adalah diantara bukti jujurnya tawakal kepada Allah. Jadi tawakal itu bukan meninggalkan sebab, bersandar kepada sebab, syirik kepada Allah. Tapi meninggalkan sebab, hanya tawakal aja, celaan terhadap syariat. Ngerti gak? Ya, meninggalkan sebab, cuman gaya-gayaan, saya yang penting tawakal. Ini namanya celaan terhadap syariat. Tapi bertawakal kepada sebab, tidak tawakal pada Allah, ini namanya syirik dalam rububiyah. Bahkan uluhiyah, karena tawakal adalah ibadah. Ya, ngerti ya? Paham ya? Antum ya, mau ujian besok, dia tawakal aja. Emang antum Bukhari, denger langsung hafal. Kayak Imam Daruqutni, gak mau masuk ke pasar. Karena semua ucapan orang pasar langsung dihafal. Nah, bukan kan? Ya berarti murojaah, udah besok tawakal aja. Emangnya udah ikhtiar ngapalin murojaah? Kagak. Nah, ini. Nah, itu bukan tawakal. Ya, itu. Ya, ngasal nanti jawabannya. Kang ngasal itu bukan tawakal. Taib, mana lagi tadi? Katoiri itu seperti burung, takudu, ya, yang dia di pagi hari dia berangkat, wala takudu, dia enggak duduk aja, ya, diam duduk aja, anisai, dari berupaya, dari usaha. Taib, as-sabi, yang ketujuh di bab ini, atau di hadis 80, an Abi Umarah, dari Abu Umarah, ya, Abu Umarah itu siapa? Kunyah dari Al-Bara' ibn Asif, dari Bara' bin Asif radhiyallahu anhu. Qala. Ya, qala Rasulullah sallallahu ya fulan, wa Rasulullah sallallahu bersabda, "Ya fulan, idza awaita ila firasyika, jika engkau berbaring ke tempat tidurmu, firas, kasurmu, tempat tidurmu, faqul, ucapkanlah, Allahumma laka aslamtu nafsi ilaik, ya ya Allah, aku menyerahkan diriku kepada engkau, wa wajjahtu wajhi ilaik, aku menghadapkan wajahmu, wajahku kepada engkau. Wa fawwadtu amri ilaik, aku menyerahkan diriku, urusanku kepada engkau. Wa alja'tu dhahri ilaik, aku meminta perlindungan atas punggungku kepada engkau. Raghbatan, dengan penuh harap. Wa rahbatan, dengan penuh takut. Ilaika, kepada engkau. Wa la malja'a, tidak ada tempat untuk berlindung. Wa la manja', tidak ada tempat untuk selamat, minka, dari engkau, illa ilaika, kecuali hanya minta perlindungan pada engkau. Amantu bi kitabik, aku beriman pada kitabmu, alladhi anzalta, yang engkau turunkan, wa bi nabiyika, dan juga kepada nabimu, alladhi arsalta, yang engkau utus, fa innaka in mitta, kata nabi. Kalau anda ucapkan ini, terus anda mati, min laylatika, di malam anda itu, kan kalau mau tidur ucapin ini, haunan, apalin ya haunan. Ya, kalau ente mati haunan baca doa ini, ya, mitta 'alal fitrah, maka ente mati di atas fitrah, di atas Islam yang benar, di atas tauhid. Ya, wa in asbahta, kalau anda di pagi hari masih hidup, bangun, asbahta khairan, berarti anda memasuki pagi dalam keadaan kebaikan. Muttafaqun 'alaih. Ya, ini disepakati kesahihannya Al-Bukhari Muslim wa fi riwayatin fi sahihain 'anil Barra. Dalam sebuah riwayat di Sahih Muslim dari Barra, qala Rasulullah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ataita mad'ajaka, jika engkau yang mendatangi tempat berbaringmu, tempat tidurmu, fatawaddu wudu'aka lis-shalati, maka berwudulah seperti engkau berwudu untuk salat. Tsumma taji', kemudian berbaringlah ala syikkika al-aiman." Di atas syik ini, apa nih bahasa? Apa nih terjemahannya? Syik ini bagian samping kanan. Nah, jadi tidurnya gini. Ya. Paham enggak? Nah, tidurnya itu yang sunnah. Telentang boleh enggak? Ya boleh. Boleh aja. Ya. Yang makruh kalau sebelah kiri karena sini ada jantung. Yang terlarang tidurnya tengkurap, itu tidurnya setan. Tidur tengkurap. Jangan tidur tengkurap. Ya. Nah, ini adab-adab tidur perlu diketahui. Gibas-gibas dulu, ya kasurnya, jangan sampai di situ ada kalajengking, ada kobra, ya patok antum ntar. Kan juga nggak enak kalau ada kerikil-kerikil, ya kan? Baca kulhu, ya kulauzubirobil falak, kulauzubirobin nas, ya kemudian ditiup, tuh ya, kemudian diusap ke seluruh tubuh, baca ayat kursi, ya, baru baca doa ini atau doa yang simpel, Bismillahumma amutu wa ahya. Ya, nah, tidur mikirin apa? Mikirin dares, jangan mikirin yang lain-lain. Aunan jangan mikirin besok mau tricep apa bicep ya. Halo gaya-gaya. Nih Yuan nih. Udah maniak main begituan. Mikirin apa ente kalau tidur? Besok apa ya tricep apa bicep ya? Apa gercep? Gercep. Dan mikirinnya mikirin daras. Saya dulu punya teman ngigoknya aja murojaah. Ya. Ngigoknya aja muroja. Ya. Kalau munalab tu mau pidun kasaki mus mau pidun sumahar pun kali. Puh, ngigoknya muroja. Nah, itu muroja. Ngigoknya. Berarti mimpinya mimpi muroja. Ya. Ah, tu mimpinya ngarepin ketemu siapa Ali Api. Nah. Ah. Temu bidadari yang ada gondorwo. Nah. Ada udah. Ya, jangan mikirin yang lain-lain. Eh, antum mikirin apa kalau tidur? Al, ah, mencurigakan tampang ente ini. Kalau mau tidur lihat dulu mukanya lagi ngapain. Ya, lanjut lagi. Mana lagi tadi? Lughatul hadis. Awaita ai indomamta indomma. Ya, indomma. Ai wan indomamta wasakanta. Kan indomam itu apa namanya memeluk ya. Artinya di sini berbaring wasakanta. Kau sudah tenang. Ya, kemudian doanya aslamtu nafsi ya. Allahumma aslamtu nafsi, aku menyerahkan diriku ilaik. Ai ja'altuha munqadatan laka. Aku menjadikan diriku itu tunduk di hadapan kau. Wajjahtu wajhiya ilaika. Aku hadapkan wajahku kepada engkau. Ai aqbaltu alaika radian qani'an. Aku hadapkan kepada engkau dalam keadaan aku ridha. Qani' sudah ya, qani' sudah puas, rela. Fawwadtu amri ilaika. Aku serahkan urusanku kepada engkau. Ya, itu ai tawakkaltu alaika fi jami'i syu'uni. Aku bertawakal kepada engkau dalam seluruh urusanku. Alja'tu dhahri ilaika. Aku minta perlindungan atas punggungmu kepada engkau. Ai i'tasamtu bika wa asnadtu nafsi ila hifzika, yaitu ya apa namanya aku i'tasama itu apa maknanya diantaranya i'tisam berpegang teguh ya aku ya ber apa namanya berlindung kepada engkau aku bersandar pada menyandarkan diriku kepada penjagaanmu. Rohbatan warohbatan ilaika, maksudnya tamaan dengan penuh harap, fisawabika mengharap pahalamu, wahaufan dan takut min iqabika dari hukumanmu. Wala malja awala manja, tidak ada malja tempat berlindung, tidak ada manja. Tuh anak manja siapa sini? Manja apa ni manja? Manja ini dia, ya tempat untuk selamat. La manja wala makhlaso. Tidak ada, yaitu tidak ada manja wala makhlaso. Tidak ada tempat untuk selamat. Wal makna laisa man yu'tamadu alaih. Ya, maknanya tidak ada orang yang dapat dijadikan sandaran wa yafirru ilaih dan kita bisa lari ke, menuju dia, ya, kabur dari apa? Min iqabika. Kabur lari dari hukuman engkau ya Allah. Ya. Ila maghfiratika menuju untuk mendapatkan ampunanmu wa afwika dan maafmu. Ya, kemudian keterangan lagi. Amantu bi kitabika, aku beriman pada kitabmu. Ai al-Qur'ani. Ya, isim setelah ai itu sama i'rabnya dengan isim sebelum ai. Ya. Al-musaddaki, yang membenarkan li jami'il kutubi al-munazzalati, yang membenarkan seluruh kitab-kitab yang diturunkan. Al-Quran ini membenarkan ya kitab-kitab para nabi dan rasul sebelum. Ya. Kemudian, mana lagi tadi? Wa nabi-nabiyika, aku beriman juga kepada nabi engkau, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-khatimi li jami'ir rusuli, ya, yaitu Muhammad yang penutup seluruh rasul. Ya, kemudian kata Nabi, kalau engkau pagi hari masih hidup di sini, ya fa innaka mita lailata min lailatika mita 'alal fitrah. Kalau engkau mati di malam tersebut, maka engkau mati di atas fitrah. Ai, yaitu fitrah itu apa? Ad-dinu as-sahihu wal imanu al-kamilu. Agama yang benar dan iman yang sempurna. Wa aslul fitrati, hukum asal kata fitrah, al-jibillatu, jibillah, karakter, watak, wattaba'u, tabiat, al-muttahi'u, yang siap liqabulid dini as-sahihi, untuk menerima agama yang benar. Ya, kemudian kata Nabi apa? Wa idza ataita mad'ajaka, ya, kalau engkau mendatangi mad'ajak, apa itu? Firasyaka, ya, tempat tidurmu. Wa makana naumika, tempat tidurmu sama. Ya. Baik. Kata Nabi, "Tsumma taji 'ala syikkika al-aiman." Ya, kemudian berbalinglah engkau di sisi tubuhmu yang sebelah kanan. Syikkika, janibika, di sebelah sisi kananmu, ya, samping kananmu. Ya, kemudian disebutkan di sini wa nahwahu. Nahwahu memang ada di lafaz hadis. Oh ya, wa dzakara nahwahu. Nah, dan beliau menyebutkan yang semisal ini, ya. Qala wa ja'alhunna akhira ma taqulu, di matannya. Dan jadikanlah ini sebagai akhir yang kau ucapkan di tidur, ya, bima'na al-hadisi alladzi sabaqa, yaitu, ya, dan beliau menyebutkan semisalnya, yaitu yang semakna dengan hadis yang telah disebutkan, akhira ma taqul ay minad da'awati indan naumi, itu dari doa-doa ketika tidur. Afadal hadisu, hadis ini memberikan keterangan faedah ta'kidal iltija'i ilallahi ta'ala fi jami'il ahwali, yaitu penegasan untuk beriltija, meminta perlindungan kepada Allah dalam segala kondisi. Wa tajdidal ahdi ma'allahi azza wa jalla kulla lailatin, dan tajdid, memperbaharui perjanjian dengan Allah azza wa jalla setiap malam. Wa tawsiqal islami wal imani qawlan wa fi'lan, ya, dan juga tawsiq, ya, percaya kepada Islam dengan dan keimanan dalam ucapan dan perbuatan. Apalagi hadis ini memberikan faedah istihbaba qauli hadhil jumali qabla naumi, dianjurkannya mengucapkan kalimat-kalimat ini. Jumal jamak dari apa? Jumlah. Sebelum tidur. Wa ja'alaha mimma yakhtimu bihi kalamuhu dzakal yaumi. Ya, dan juga apa namanya? Mana tadi? Dan menjadikannya sebagai diantara yang ucapan terakhir, ya, dzakal yaum, pada hari tersebut, lima tantowi alaihi min ma'anil imani wal yakini, karena meliputi makna-makna iman dan keyakinan. Wa ma taba'asu alaihi, ba'asa ya ba'asu, kalau mutadi dengan ala, itu artinya mengakibatkan, menghasilkan. Wa ma taba'atu alaihi min tahsinil hali ma'allahi azza wa jalla, ya, dan ya yang mengakibatkan hal tersebut upaya tahsinil hal, berupaya memperbaiki kondisi kita, interaksi kita dengan Allah azza wa jalla. Wal hassa 'alal wudu'i qabla an-naumi liyanama 'ala taharatin kamilatin, ya, dan juga anjuran untuk berwudu sebelum tidur supaya dia tidur di atas taharah yang sempurna. Baik, selesai. Nanti kita lanjut insyaallah di hadis 81, ya, di pertemuan berikutnya. Subhanakallah. Nanti insyaallah ila anta astagfiruka.